hancur lah daging tulang berkecah. Sebelum dapat, sebelum dapat, hai belum berhenti. Hancurlah daging tulang berkecah. Sebelum mendapat, aduh sayang, hai belum berhenti. Buat ketupat berisi inti, santapan putri muda lalu maja. Kalau dah dapat kasih sejati, hiduplah mati, biarlah bersama.